apa sebenarnya yang jadi pokok masalah ikhwah di Bandung sekarang ini? Apa benar ada masalah pribadi yang dikait-kaitkan dengan manhaj? Sebenarnya kedatangan Ustaz Muhammad itu sudah cukup. Beliau sudah menjelaskan berkali-kali kalau urusan pribadi urus ini. Artinya antara yang bersangkutan. Tetapi kalau urusannya urusan manhaj, urusan prinsip, maka ini harus diselesaikan dengan baik. Jadi akhirnya lihat Allah wa'ala apa yang terjadi di sini hingga saat sekarang ini tidaklah semata-mata urusan kita. Bukan semata-mata urusan kita. Kalaupun ada urusan itu, maka itu hal yang tidak perlu untuk kita besar-besarkan. Saya hanya nasihati kepada orang yang bersangkut untuk segera menyelesaikannya. Tetapi masalah yang pokok, masalah yang besar yang terjadi di sini adalah manhaj. Manhaj bukan kita. Dan semua yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad kemarin termasuk jawaban-jawaban dari pertanyaan yang diajukan itu sudah disebut sebagai jawaban atas apa sesungguhnya yang terjadi di sini di Bandung. Kalau ada orang yang mengatakan semuanya adalah urusan pribadi, maka orang itulah sesungguhnya yang bermasalah. Atau katakanlah ada orang-orang di sini yang mengatakan bahwa urusan yang terjadi di Bandung itu urusan pribadi, maka kita katakan mereka lah yang bermasalah. Sekali lagi anak katakan wallahi bukan urusan pribadi dan anak tahu itu. Anak tahu. Meskipun anak itu dari tadi bukan berarti tidak ada nasihat secara tersembunyi. Ada nasihat itu disampaikan. Tetapi Rasulullah SAW hingga saat ini belum terlihat mengarah kepada kebaikan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala memberikan taufik kepada kita semua untuk berpegang kepada kebenaran dan lebih mementingkan kebenaran daripada yang lainnya.